saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kenapa kita harus bangga dengan Islam? Adalah karena mudahnya agama ini. Agama ini semuanya mudah, baik akidahnya, usulnya, maupun syariatnya. Baik usul maupun furu', baik dasar maupun cabang, semuanya mudah dikerjakan. Tuntutan dalam agama ini ringan. Akidahnya mudah dicerna, seperti di surah Al-Ikhlas tadi yang kita baca. Ya, sejalan dengan akal sehat manusia bahwa Tuhan itu harus satu. Demikian pula menjadi tumpuan seluruh makhluk karena keadaannya yang maha kaya, maha kuasa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada yang setara dengan dia. Orang kalau membaca sekilas langsung tahu kebenaran. Ya, oh ini benar sekali emang seperti itu. Jangan sampai Tuhan banyak, karena kalau Tuhan banyak tentu ya akan ada banyak ketetapan, akan ada banyak kebijakan, dan akan enggak berjalan alam semesta ini. Satu mengusulkan agar matahari terbit dari barat, yang lain dari timur, yang lain dari utara, yang lain dari selatan, bingunglah matahari. Sebisa enggak jalan. Sama seperti dengan satu pemerintahan negara Indonesia. Kalau seandainya, enggak usah banyak-banyak, 5 saja ada presiden, maka akan bingung rakyatnya. Mana di antara presiden yang harus ditaati? Satu menetapkan begini, yang lain menetapkan begitu, lain lagi menetapkan beda lagi. Enggak akan jalan pemerintahan, bingung. Ya. Demikian pula alam semesta, kalau ada banyak Tuhan, hancurlah alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah, "Law kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, hancurlah alam semesta ini. Di samping akan membuat repot para penyembahnya. Kalau hanya menyembah satu Tuhan, nanti akan timbul kecemburuan Tuhan yang lain. Kok kenapa cuma dia saja? Kan saya sama-sama Tuhan, aku juga sama disembah. Kalau semuanya disembah, kita capek. Ya kan? Dan seterusnya. Dan kita bingung mana yang harus ditaati. Seperti inilah ya perumpamaannya. Di samping itu juga, Tuhan harus menjadi tumpuan seluruh makhluk. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang makhluk bergantung kepadanya. Karena keadaannya yang maha kaya, keadaannya maha kuasa, memang harus seperti itu. Ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, karena kalau beranak punya banyak bisa rame lah. Ya, dan bisa sama aja ada banyak Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti ini. Belum ya ajaran-ajaran Islam yang mudah. Salat yang 5 waktu ini hanya ya dari waktu kita yang banyak ya, setelah dikurang dari 24 jam dikurang tidur misalnya 7 jam, 24 dikurang 7 berapa Pak? Berapa? 12. 17. Iya. Dari 17 apa? Dari 17 jam kita dalam keadaan jaga ya, dalam keadaan jaga ya. Kita hanya diperintahkan salat 5 waktu ya, yang wajib ya. 5 waktu. Kita masih punya banyak waktu. Yang kalau satu sholat saja mungkin hanya makan waktu hanya berapa menit. Ya, yang kalau di total mungkin hanya nggak sampai 1 jam. Ya, cuma berapa puluh menit. Ya, dan ternyata masih tersisa banyak waktu kita. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bersenang-senang, kita masih bisa melakukan aktivitas harian kita. Nggak ada ceritanya gara-gara sholat saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa bersenang-senang, saya nggak bisa menikmati kesenangan dunia. Ya masih bisa, ya. Nah ini, ya, tuntutannya nggak banyak. Zakat saja misalnya yang kita diperintahkan mengeluarkannya nggak semua harta, nggak separuh harta, nggak sepertiga, bahkan hanya 1/40 dari harta kita apabila telah mencapai nisab ukuran wajib zakat. Nisab itu ukurannya 85 gram emas. Tinggal 1 gram berapa? Ya mungkin misalnya 500 ribu 1 gram emas dikali 85. Ya, Baru apabila telah mencapai harta segitu, ya, kena zakat cuma setelah berlalu setahun dikeluarkan hanya 1/40, sedikit sekali. Ya, itu pun ya kebaikannya buat kita dan buat harta kita, agar orang-orang miskin ya mereka tidak cemburu kepada orang-orang yang kaya dengan diberikan kepada mereka santunan atau zakat. Demikian pula untuk menjadikan harta kita berkah dan seterusnya. Nah, ini contoh mudahnya agama ini. Nasihatku untukmu.